Fit. Ku menatap langit yang terang dan takkan menangis si malam. Tuk tetap berdiri, ku melawan hari, ku akan berarti. Go! Ku takkan mati. Mungkin masa ku tak berlalu, mungkin hatiku tak berbentuk lagi. Rasa ini takkan terobati, tetapi mati takkan mengobati. Ku menatap langit yang terang dan takkan menangis si malam. Ku tetap berdiri, ku melawan hari, ku akan berarti, ku takkan mati. Lagi semua siap buat tuan. Siap.